Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wala rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwatal iman, para pecinta Al-Iman TV dan para pendengar Radio Suara Al-Iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali bertemu kita mengaji kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam karya Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Dan insyaallah pada pertemuan yang baik ini kita akan membahas bab tentang tata cara makan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab Maja'a fi sifati akli Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang bagaimana tata cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika makan. Adabnya beliau bagaimana, tata caranya bagaimana. Dan ini adalah pertemuan yang ke-20 ya. Qala Asy-Syaikh Abdul Razzaq Asy-Syarih lil Kitab qala hafizahullah aqadal musannifu rahimahullah hadhihi at-tarjamah libayani tariqatin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi tanawuli ta'am. Bab ini dicantumkan oleh pengarang yaitu Al-Imam At-Tirmidzi untuk menerangkan bagaimana tata cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika makan. Wa kaifiyata julusihi wa kaifiyati julusihi idza arada an yatanawalahu. Dan juga akan menerangkan tentang bagaimana tata cara duduknya Rasulullah ketika beliau makan. Wa khair dzalika minal adab al ma'thura, termasuk adab-adab ya dalam menyantap makanan berdasarkan riwayat-riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tayyib ikhwatal iman, kita baca hadis yang pertama dalam bab ini. Haddatsana Muhammad ibn Bashar qal haddatsana Abdurrahman bin Mahdi an Sufyan an Sa'ad ibn Ibrahim an ibn Lika'b ibn Malik an abihi, yakni an Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Ka'ab bin Malik adalah salah seorang sahabat Nabi yang mulia ya. Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yal'aku asabi'ahu thalathan. Anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yal'aku asabi'ahu thalathan. Dahulu atau sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ketika makan atau ketika selesai makan, beliau dahulu menjilati jari jemari beliau ya, jari jemari beliau, tiga jari jemari beliau. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu itu ketika selesai makan, beliau menjilati tiga jari jemari beliau. Nah, ini hadis ini menunjukkan beberapa adab dalam makan ya, atau bagaimana Rasulullah ketika makan. Yang pertama, al-aqlu bi asabi athalathin. Bahwa Rasulullah dulu itu ketika makan menggunakan tiga jari. Ya, Rasulullah dulu ketika makan, Rasulullah menggunakan tiga jari. Walam tu'ayyan hadhil asabi athalath, dan tidak ditentukan itu pakai jari yang mana itu tiga itu. Di dalam hadis tidak disebutkan secara spesifik jari mana saja yang dipakai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lakinnaha ma'lumah. Tetapi hal itu sudah jelas bahwa yang dimaksud dengan tiga jari itu adalah al-ibhamu was-sababatu wal-wusta, yaitu jempol, jempol ini bahasa Indonesianya apa? Ibu jari ya. ibu jempol, kemudian jari telunjuk, dan jari tengah. Jadi tiga jari inilah yang dipakai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam makan, ya, jempol atau ibu jari, kemudian jari telunjuk, kemudian jari tengah. Lah tiga inilah yang dulu dipakai oleh Rasulullah untuk makan. Fahuwa min adabit ta'am al mustahabbah. Dan ini termasuk adab-adab ketika makan yang kita dianjurkan untuk meniru Rasulullah. Tetapi ada penjelasan. Wa ba'du syurah, sebagian pensyarah hadis ini menerangkan bahwa Rasulullah dulu itu makan dengan tiga jari apabila makanannya itu memang makanan yang tidak tercerai-berai. Makanan yang padat lah kalau bahasa kita, ya, seperti kurma. Itu maka Rasulullah ngambilnya dengan tiga jari. Ya, Rasulullah ngambil dengan apa? Tiga jari. Dan makan dengan tiga jari. Kemudian amma idza kana ta'amu mutanasiran fala haraja fi an ya'kulahu bi asabi'ihil arba' awil khams inihtaja ila dhalik. Tetapi jika makanan itu tidak terkumpul seperti nasi, ya, seperti nasi lah kalau dalam di Indonesia misalnya. Bahkan sekarang orang Arab pun ya makan nasi semua. Ya, makan nasi juga. Kalau bendanya itu berjajaran dalam artian tidak kumpul jadi satu, maka tidak mengapa seseorang memakai empat jari jemari, boleh juga memakai lima jari jemari. Tidak ada masalah dalam hal ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, la'kul asabi' ba'dal farugh minat ta'ami tamaman. Sunnah menjilati tangan, ini termasuk sunnah. Jadi menjilati jari jemari. Saya salah ucap ya, saya ulangi. Termasuk sunnah adalah menjilati jari jemari setelah makan. Itu termasuk petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah melakukan itu. Tetapi perhatikan la'kul asabi'i ba'dal farahi minat ta'ami tamaman. Tapi menjilati jari jemari itu harus kalau makanan sudah selesai secara sempurna. Bukan di tengah-tengah ketika makan bareng orang banyak di tengah-tengah belum selesai terus jilati tangan. Maka ini tidak dianjurkan. Li'annahu qad yata'adza bihi man ya'kulu ma'ahu. Karena orang yang makan bareng dia bisa merasa tersakiti, ada yang merasa jijik. Makanya kata Rasulullah SAW atau kata pensyarah kitab ini, yani sunnah menjilati makanan itu kalau sudah selesai, bukan ketika di tengah-tengah. Ya, bukan ketika di tengah-tengah. Dan hikmahnya apa sih Rasulullah SAW? Ya, jika selesai makan, beliau menjilati jari jemari beliau. Alasannya, apa hikmahnya? Ya, saya ulangi bahwa diterangkan dalam hadis Rasulullah SAW, Rasulullah itu menjilati jari jemari beliau setelah selesai makan dengan sempurna. Setelah makan sempurna selesai, maka beliau menjilati jari jemari beliau, ya, tiga jari yang dilakukan Nabi tadi, sebagaimana dalam hadis yang kita sebutkan. Pertanyaannya adalah, apa hikmah dari apa yang dilakukan Nabi? Mengapa Rasulullah SAW menjilati tiga jari jemarinya setelah selesai makan? Apa hikmahnya? Di antara hikmahnya adalah sebagaimana yang tercantum dalam hadis riwayat Imam Muslim. Ya, saya baca. Anna Rasulullah SAW kana idza akala ta'aman la'iqa asabi'ahu thalatha. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu beliau ketika makan maka beliau menjilati tiga jari jemari beliau. Waqala, perhatikan, idza saqatat luqmatu ahadikum, jika jatuh ya makanan atau suapan dari salah seorang di antara kalian jatuh ke tanah, falyumit anha al adha. Maka hendaklah dia menyingkirkan kotorannya, waliyakulha, dan hendaklah dia memakannya. Jadi kalau ada makanan yang jatuh, kata Nabi, jangan ditinggalkan, jangan dibuang. Ambillah dan bersihkan ya, yang kotor-kotor dibuang, maka silakan dimakan. Wala yadda'ha lisyayatin aw lisyaitan, dan janganlah dia meninggalkan makanan yang jatuh tadi untuk syaitan. Ya. Fa innakum, ya, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa innakum la tadruna fi ayyi ta'amikum al barakah. Ya, karena kalian enggak tahu. Karena kalian tidak tahu ya dari manakah barokah yang ada pada makanan itu. Fi ayyi ta'amikum al barakah. Jadi kalau ada seorang makan kemudian makanan itu jatuh, hendaklah dia mengambilnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan janganlah dia tinggalkan untuk syaitan. Ya, karena engkau enggak tahu di mana dari makanan itu yang mengandung keberkahan. Bisa jadi keberkahan itu pada makanan yang jatuh tersebut dan kau enggak tahu. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ambillah. Buang yang kotor-kotor lalu makanlah yang bagus tadi. Karena engkau enggak tahu bagian mana dari makanan itu yang mengandung barokah. Bisa jadi makanan yang jatuh itu, disitulah letak keberkahannya. Maka jangan dibuang. Dan Rasulullah mengatakan, wala yada'ha li syayatin, dan jangan tinggalkan makanan tadi untuk syaitan. Jadi ikhwatal iman, itulah di antara akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau makan. Bahkan beliau tidak memberi contoh yang jelek dengan kemubadiran lah. Beliau mengajarkan kita supaya menjadi insan yang sangat ya memuliakan nikmatnya Allah. Salah satu nikmatnya Allah adalah makanan. Itu adalah rezeki dari Allah. Jangan dibuang-buang. Yang dilakukan Rasulullah SAW ini juga mengajarkan kepada kita bahwa kita jangan sampai melakukan kemubadiran dalam makanan. Ya, berapa banyak di antara kita ini pergi ke restoran, orang-orang kaya pergi ke restoran, menu apa saja dia pesan, menu ini, menu itu, memenuhi mejanya dengan makanan-makanan. Kemudian setelah itu, dia tinggalkan makanan ini dengan sisa yang banyak. Sisa itu bukan sesuatu yang jatuh ya jemaah. Utuh, masih bagus. Mungkin diambil sedikit. Apa yang kita lakukan, apa yang kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Padahal kata Nabi, kalau makanan itu jatuh, ya perhatikan, kalau makanan itu jatuh, kata Nabi, jangan ditinggalkan untuk syaitan. Ambil, ya, dan bersihkan, yang kotor-kotor buang, dan yang bersih makan. Padahal itu jatuh, jangan dibuang meskipun jatuh. Lalu bagaimana dengan orang yang dengan mudah-mudahan membuang makanan padahal makanan itu enggak jatuh? Ditaruh di kulkas, masih bagus. Dibuang, masukkan tong sampah. Atau seorang ke restoran, itu enggak jatuh makanan itu. Tapi sisa, enggak diambil, dibuang, taruh tempat sampah. Wallahi satus'al yaumal qiyamah. Demi Allah, ya, sanus'al yaumal qiyamah. Kita akan ditanya pada hari kiamat. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Pada hari kiamat kita akan ditanya tentang nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya. Bahkan ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk menghabiskan sisa-sisa makanan yang ada di nampan atau di piring. Ya, wa amarona annas lutat qas'ata fa innakum la tadruna fi ayyi ta'amikumul barakah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk membersihkan apa yang ada di piring kita, di bejana kita, jangan disisakan. Fa innakum la tadruna fi ayyi ta'amikumul barakah, karena sungguhnya kalian enggak tahu di mana letak keberkahan yang ada pada makanan itu. Itu akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya jangan buang-buang makanan ya ikhwah. Wallahi di sana ada saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan makanan. Jangan mengatakan, tapi kan saya kaya Ustaz. saya nanti bisa kok beli lagi kok. Gampang itu gak apa-apa. Ya akhi, masalahnya bukan Anda kaya. Masalahnya bukan karena Anda banyak uang bisa beli lagi. Bukan itu masalahnya. Tapi masalahnya adalah kita khawatir, kita khawatir akan Allah turunkan bala sehingga makanan sulit kita dapatkan supaya kita tahu betapa berharganya makanan dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai karena kemubadiran-kemubadiran itu turun ujian dari Allah menjadikan kita sulit dapat makanan supaya tahu bahwa nikmat Allah itu agung, nikmat makanan itu agung. Ini fenomena yang aduh menyesakkan dada kadang-kadang gitu. Lihat makanan dibuang-buang. Ya. Lihat makanan tidak dihabiskan, padahal itu tidak jatuh. Hanya sisa begitu aja. Padahal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya idza saqatat luqmatu ahadikum. Kata Rasulullah kalau ada makanan yang atau sesuapan yang jatuh, ya disuruh ngambil sama Nabi, disuruh bersihkan. Yang bersih dimakan, ya, yang kotor-kotor dibuang. Itu padahal jatuh. Lalu bagaimana dengan makanan yang utuh, yang tidak jatuh, yang bagus kita buang-buang? Wallahi demi Allah, akan ada pertanggungjawaban pada hari kiamat. Jangan boros ya ikhwatal iman. Dalam makanan jangan dengan kemubadiran. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa lapar. Rasulullah keluar dari rumah siang-siang hari. Ternyata Abu Bakar juga keluar. Ditanya sama Rasul, apa yang buatmu keluar wahai Abu Bakar? Lapar ya Rasulullah. Kemudian datanglah Umar bin Khattab. Ditanya Rasulullah, apa yang buatmu keluar? Sama jawabannya, lapar ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah, Abu Bakar, Umar pergi ke salah satu kebun milik sahabat Ansor. Kebetulan pada waktu itu sahabat Ansor tidak ada di rumah, hanya ada istrinya. Ditunggu oleh Rasul, Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhum. Kemudian setelah itu datanglah sahabat Ansor. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke kebun tersebut, Rasulullah disuguhi air dingin. Rasulullah disuguhi air dingin, begitu juga dengan Abu Bakar dan Umar. Kemudian mereka pun disuguhi kurma. Disuguhi kurma dan air dingin. Dimakanlah kurma tersebut dan minumlah para sahabat dan Rasulullah tadi air dingin. Setelah minum air dingin, setelah makan kurma, kemudian minum air dingin tadi, maka Rasulullah berkata kepada sahabatnya, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Pada hari kiamat nanti kalian akan ditanya tentang nikmat yang Allah yang Allah berikan kepada kalian. Padahal itu sekedar kurma sama apa? Air. Itu ada pertanggungjawabannya ya jemaah. Padahal itu kurma sama air. Lalu bagaimana kita yang misalnya punya harta kita mubazirkan? Apa enggak ditanya itu pada hari kiamat? Ditanya ya jemaah. Itu lemari-lemari Anda tuh ada pakaian buahnya itu. Ada pakaian yang baru beli, harganya jutaan, bahkan ratusan juta, tasnya wanita-wanita itu, sosialita itu. Ya, perhatikan ini, semoga banyak yang dengar dan banyak yang menyaksikan. Para sosialita beli tas ratusan juta, ditaruh di rak-rak atau di lemari-lemari mereka, padahal yang dipakai cuma satu, itu pun setahun sekali, gantian. Apakah Anda mengira itu tidak ada pertanggungjawabannya? Wallahi, thumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kalian akan ditanya atas nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Termasuk itu tas-tas yang nongkrong di lemari yang hartanya ratusan juta itu. Akan ditanya pada hari kiamat. Sedangkan kanan kirimu banyak fuqara wal masakin. Sedangkan di samping kanan kirimu masih banyak du'afa. Akan ditanya pada hari kiamat. Ya. Tapi kan saya kaya, berhak dong beli-beli. Iya, tapi itu tabdzir. Itu adalah pemborosan yang tidak ada manfaatnya. Banyak nongkrongnya daripada dipakainya. Banyak ditaruh di lemarinya daripada dipakai. Sekedar untuk kemewahan, hiasan, supaya dianggap orang kaya dan seterusnya. Termasuk sepatu. Kadang orang itu satu, sepatunya ada 20 pasang. Bahkan dalam 10 tahun bisa jadi yang dipakai itu gak semuanya. Ada yang satu dipakai cuma sekali, terus gak pernah dipakai lagi. Apa Anda mengira itu tidak ada pertanggungjawaban di hadapan Allah? Ada ya jamaah. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kalian akan ditanya tentang nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Ini fenomena-fenomena kayak seperti berada. Lemari kita penuh, padahal kita ini badannya cuma satu. Pakaiannya mungkin ada berapa? 20, 40. Kaki kita cuma sepasang. Tapi bisa jadi, ya, sepatunya ada 20 pasang. Dan gak mesti dipakai itu. Padahal itu harta yang Allah berikan kepadamu. Ya, akan ditanya pada hari kiamat. Kemubadiran-kemubadiran ini akan ditanya pada hari kiamat. Termasuk makanan, ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah. Kemudian ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah. Apa yang dimaksud? Ya, habiskanlah makananmu, jangan disisakan. Bahkan kalau makanan itu jatuh, jangan dibuang, ambil dan bersihkan, terus makan. Karena kamu gak tahu di bagian mana dari makananmu itu yang mengandung barokah. Nah, ada kata barokah. Apa sih maksudnya? Al-barokah fit to'am. Apa yang dimaksud keberkahan dalam makanan itu? Apa maksudnya? Para ulama menjelaskan di sini, di antaranya Al-Imam An-Nawawi. Ya. Imam Nawawi. Dan juga termasuk yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Abdul Razak juga di sini, selaku pensarah kitab ini. Apa yang dimaksud dengan keberkahan itu? Di antara maksud dari keberkahan itu adalah taghdiyatun lil badan. Ya. Gizi untuk badan. Ya, jadi habiskan makananmu, jangan dibuang. Bahkan sisa-sisa itu jangan disisakan, ambil. Karena kamu gak tahu dari mana, dari makan yang kamu makan itu yang ada barokahnya. Bisa jadi yang terakhir itu yang tersisa. Itu bisa jadi itu barokahnya, ambillah. Nah, barokah maksudnya apa? Sebagai gizi yang bagus untuk badan kita. Itu makna yang pertama. Atau yang kedua, salamatuhu min madarrati tu'am. Atau bisa jadi itu memberikan keselamatan dari bahaya makanan itu. Wa taqwiyatuhu ala ta'atillah. Atau bisa jadi makanan yang terakhir yang mengandung barokah itu, justru itulah yang menguatkan dirimu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna dari barokah. Barokah dalam makanan itu, ya, di antara maknanya tiga. Yang pertama, sebagai gizi untuk badan. Yang kedua, selamat dari bahaya makanan. Yang ketiga, menguatkan badan untuk taat kepada Rabbul Alamin, kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Kemudian ikhwatul iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih hadis yang mirip dengan hadis yang tadi, ya, sama kita baca. Haddatsana Al-Hasan ibn Ali Al-Khallal. Qal haddatsana Affanu. قال حدثنا حماد ابن سلامة عن ثابت عن أنس ابن مالك رضي الله عنه. Dari Anas bin Malik. Sering saya sampaikan bahwa Anas bin Malik adalah seorang sahabat Nabi yang mulia. Beliau adalah khadimur Rasul, pelayannya Rasulullah. Jadi di zaman Rasulullah itu ada seorang bocah kecil namanya Anas bin Malik, dan Anas bin Malik ini menjadi orang yang berkhidmah melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bocah kecil, pembantu Rasulullah, ya, selalu misalnya mengambil air wudhunya Nabi, memenuhi kebutuhan Nabi. Bocah kecil tapi berkhidmat, ya, melayani Nabi dan didoakan Nabi. Ya Allah, berikan kekayaan kepadanya dan berikan anak yang banyak kepadanya. Dalam riwayat, panjangkan umurnya. Makanya dalam riwayat Rasulullah wafat, ini Anas bin Malik umurnya panjang. Dan anaknya 100 lebih. Ya, anaknya 100 lebih, gak bisa bayangkan kan? Ya. Dan orangnya kaya raya. Karena sejak kecil dia melayani Nabi. Terus didoakan sama Rasulullah SAW. Namanya Anas bin Malik. Anas bin Malik berkata, kanan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza akala ta'aman la'iqa asabi'ahu thalath. Nah, sama dengan tadi. Jadi ini banyak yang meriwayatkan. Dahulu Rasulullah SAW ketika makan, beliau menjilati asabi'ahu ats-tsalats. Beliau menjilat tiga, jari jemari beliau. Ketika selesai, beliau menjilati jari jemari beliau yang tiga. Kemudian hadis berikutnya, Al-Husain an haddatsana Al-Husain ibn Ali ibn Yazid As-Sudai Al-Baghdadi qala haddatsana Ya'qub ibn Ishaq yakni Al-Hadrami qala haddatsana Syu'bah an Sufyan al-Thawri an Ali ibn al-Aqmar an Abi Juhaifa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam amma ana fala akulu muttaki'an. Perhatikan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma ana, adapun saya, fala akulu muttaki'an, aku tidak makan sambil bersandar. Aku tidak makan sambil bersandar. Ini kemarin sudah saya jelaskan ini. Kemarin saya jelaskan yang rutin ikut kajian ini insya Allah paham apa maksudnya bersandar di situ. Kemarin saya sebutkan 3 tafsiran dari Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, makna bersandar itu apa saja. Ya, kemarin sudah saya jelaskan itu. Nah, apa hikmahnya? Apa hikmahnya Rasulullah tidak makan sambil bersandar? Apa hikmahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan dengan tidak bersandar? Amma ana fala akulu muttaqian, adapun saya tidak makan dengan bersandar, dengan tidak laya-laya, kata orang Jawa. Apa hikmahnya Rasulullah tidak bersandar ketika makan? Karena orang itu kalau makan sambil bersandar, maka membuat porsi makanannya lebih banyak. Lebih pengen nyamil, ngemil, dan pengen makan terus, menambah porsi dari apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh tubuh kita. Makanya perhatikan, ini disebutkan oleh Ibrahim An-Nakhai, seorang tabi'in yang mulia. Ibrahim An-Nakhai rahimahullah mengatakan, perhatikan, kanu yakrohuna an yakulu tuka'atan au tuka'atan mahafata an ta'zuma butunuhum. Perhatikan. Dahulu para sahabat Nabi, mereka enggak senang makan sambil bersandar. Dulu para sahabat Nabi tidak senang, tidak suka makan sambil bersandar. Kenapa? Mahofata an ta'zuma butunuhum. Karena mereka khawatir perut-perut mereka menjadi jemblung, kata orang Jawa. Karena mereka khawatir perut-perut mereka jadi besar gara-gara makan sambil bersandar. Makanya Rasulullah kalau makan enggak bersandar. Ya, dan kemarin sudah saya jelaskan makna bersandar itu ada 3 makna. Di antaranya adalah kata Al-Imam Ibnu Qayyim kemarin ada 3, yakni makan dengan bersila. Yang kedua, makan dengan bersandar atau bertumpu pada sisi anggota badan kita. Jadi begini, manusia itu punya sisi, ya sisi kanan, ini sisi kanan, ini sisi kiri. Nah, sebagian orang itu ada yang makan sambil bersandar dengan sisi kirinya. Jadi begini, sisi kirinya sambil laya-laya begini, terus sambil makan. Nah, ini gak boleh sama Nabi. Nah, ini salah satu makna dari itika atau bersandar. Atau bersandar dengan salah satu sisi yang lain seperti sisi kanan. Jadi begini, sisi kanan dibeginiin, ya, sambil setengah tiduran, setengah duduk, terus makan. Ini juga termasuk itika bersandar yang tidak dibolehkan. Atau makna yang ketiga, bersandar dengan punggung. Berarti begini, ya, mohon maaf saya peragakan ini supaya jelas, ya, sambil begini, makan begini. Sambil punggungnya disandarkan begini. Ini juga enggak boleh. Itu makna itika. Jadi makna itika itu macam-macam, ya, dijelaskan para ulama. Bisa bersandar dengan apa, sisi kanan, sisi kiri, atau bersandar dengan sisi kanan. Jadi sambil miring, sambil agak tiduran. Atau dengan punggung, itu juga bersandar. Atau sebagai riwayat mengatakan makan sambil tangan kirinya dibuat bersandar begini, tangan kanannya sambil makan. Ini juga makna bersandar. Jadi banyak di situ makna bersandar ini, ya. Nah, itu karena itu menunjukkan, kemarin sudah kita jelaskan, kenapa kok enggak boleh? Kan itu menunjukkan kesombongan. Itu pertama menunjukkan kesombongan. Seperti para raja dahulu. Ya, mohon maaf kalau kita melihat, ya, biasanya digambarkan baik di televisi atau di mana, raja-raja zaman dulu itu kan biasanya duduk di singgasana, terus di depannya ada buah-buahan, terus tempat duduknya itu dibikin bisa bersandar. Jadi agak tidur, setengah tidur begini. Terus sambil makan buah-buahan, makan. Lah itulah termasuk ilah kenapa tidak diperbolehkan. Karena di situ ada kesombongan. Yang kedua, memang cara makan seperti ini mengganggu atau bisa bermadarat bagi kesehatan manusia. Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan itu, bahwa makan sambil bersandar itu juga tidak bagus untuk kesehatan manusia. Jadi begitu ya. Kemudian ada hadis juga semisalnya, ya, enggak saya baca karena sama persis. Kemudian berikutnya, haddatsana Harun ibn Ishaq al-Hamdaniyu qala haddatsana Abdatu ibn Sulaimana an Hisham ibn Urwah an ibnin li Ka'ab bin Malik an Abi qala, dari Ka'ab bin Malik, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bi asabihil thalathi wa yal'aquhunna. Nah, perhatikan, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan dengan jari jemarinya tiga, atau tiga jari jemarinya. Ya, Rasulullah makan dengan tiga jari jemarinya, wa yal'aquhunna, dan Rasulullah menjilati ketiga-tiganya setelah selesai makan. Ya. Setelah selesai apa? Makan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Ini sama dengan yang pertama tadi ya, sudah kita jelaskan. Kemudian berikutnya, haddatsana Ahmad ibn Mani' qala haddatsana Al-Fadl ibn Dukain qala haddatsana Mus'ab ibn Sulaim qala sami'tu Anas bin Malik yaqul, aku mendengar Anas bin Malik berkata. Jadi banyak hadis itu diriwayatkan Anas bin Malik, bahkan dalam kitab Syama'ilun Nabi yang kita pelajari ini banyak hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik. Salah satu rahasianya adalah karena beliau ini sejak kecil menjadi pelayannya Rasulullah, jadi paham tentang Rasulullah. Anas bin Malik berkata, utiya Rasulullah bitamrin faraitu yaqulu wa wa muqa'in minal ju'i. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangkan kepada beliau kurma. Ya, pernah didatangkan kurma kepada Rasulullah. Maka aku melihat Rasulullah makan, ya, wa wa muqa'in anil ju'i. Ya, makan sambil Rasulullah kelihatan kalau Rasulullah benar-benar lapar. Rasulullah benar-benar apa? Lapar, lemes, lapar, ya. Mungkin saking enggak ada makanannya pada waktu itu. Nah, sebagaimana dalam riwayat yang lain, uhdiya li Rasulillah tamrun. Rasulullah pernah diberi hadiah kurma. Karena Rasulullah tidak makan sedekah. Ya, tapi Rasulullah menerima hadiah. Rasulullah diberi hadiah berupa kurma. Fayaj'ala yaksimuhu bi miktalin wahidin wa ana rasuluhu bi hatta faragha minhu. Jadi Rasulullah pernah didatangkan kepada beliau kurma. Kemudian Rasulullah membagi-bagikannya ke sahabat dengan keranjang dibagi-bagi. Kata Anas bin Malik, dan akulah petugasnya Nabi untuk membagi-bagi kurma tersebut. Jadi Rasulullah pernah diberi hadiah kurma. Kemudian Rasulullah menyuruh Anas bin Malik, ya, menaruh kurma-kurma itu di keranjang terus dibagi-bagikan Anas bin Malik. Sampai selesai, baru setelah itu Rasulullah makan. Faja'ala ya'kulu wawa muka'in aklan dari anfa'araftu fi akli al-ju'a. Ya, maka aku setelah selesai aku bagi-bagikan, kata Anas bin Malik, maka aku melihat Rasulullah itu makan dan menunjukkan, atau makannya Rasulullah menunjukkan bahwa beliau benar-benar lapar. Ya, saking laparnya sampai beliau lemes. Dan ini lihat, Rasulullah membagikan terlebih dahulu. Rasulullah membagikan kurma itu kepada para sahabat, baru setelah habis, baru Rasulullah makan. Itu menunjukkan Rasulullah punya sifat itsar, mendahulukan para sahabat, mencintai saudaranya. Itulah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwatal iman yang dirahmati Allah, itulah hadis-hadis yang dicantumkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam kitab ini. Tapi dalam kitab-kitab lain pun dijelaskan tentang adab-adab makan. Tidak semua ada di kitab ini. Salah satunya adalah Rasulullah itu kalau makan itu mengucap bismillah. Ada bocah kecil, anak tirinya Rasulullah SAW. Rasulullah punya istri namanya Ummu Salamah. Ummu Salamah sudah punya anak dari suami yang lalu, yaitu Abu Salamah. Jadi Rasulullah punya anak tiri. Waktu makan, itu bocah kecil ini makan ngambil dari tempat yang jauh begini. Maka dinasihati sama Rasulullah SAW. Ya hulam sammillah, wakul biyaminika, wakul mimma yalika. Wahai anakku bocah kecil, kalau kamu makan, sammillah, ucapkanlah bismillah, titik. Bukan bismillahirrahmanirrahim, tapi bismillah. Ya, ya hulam sammillah, wahai bocah kecil, ucapkan bismillah. Wakul biyaminika, dan makanlah dengan tangan kananmu. Wakul mimma yalika, dan ambillah yang dekat dari dirimu. Nah, itu termasuk sunnahnya Nabi ketika makan. Harus diajarkan ke anak-anak kita itu. Wahai jamaah yang dirahmati oleh Allah. Ya, kita ajarkan ke anak-anak kita. Ya hulam sammillah. Wakul biyaminika wakul mimma yalika. Wahai bocah kecil, sebutlah bismillah sebelum makan. Wakul biyaminika, dan makanlah dengan tangan kanan. Itu penting itu, karena banyak anak-anak kecil kaum muslimin, anak-anak kecilnya kaum muslimin itu yang makan tangan kiri. Itu banyak sekali. Ya, harus diingatkan, bocah-bocah kecil itu harus makan tangan kanan supaya terdidik. Itu kalau panjenengan itu ngajari anak panjenengan, panjenengan ngajari cucunya panjenengan, nak kalau makan tangan kanan, kemudian sampean mati, tapi anak dan cucu sampean makan tangan kanan semuanya, karena didikan Anda, itu Anda dapat pahala loh. Itu ilmu yang bermanfaat. Anda ngaji kepada salah seorang ustaz, dikasih tahu, samillah. Ya, wakul biyaminika, wakul mimma yalika. Wahai bocah kecil, ya, maka ucapkan bismillah, pakailah tangan kananmu, dan makanlah, ambillah makanan yang terdekat dari dirimu. Anda ngaji, dapat hadis ini. Nyampe di rumah, diajarkan ke anaknya, diajarkan ke cucunya. Akhirnya terus sampean pantau. Kalau lihat cucu makan tangan kiri, hayo hayo, jangan makan tangan kiri, harus tangan kanan. Terus dibiasakan sampai anak cucu Anda terbiasa makan tangan kanan. Karena didikan Anda, wallahi ini Anda wafat, Anda terus dapat pahala. Inilah ilmu yang bermanfaat, tidak harus membaca Sahih Bukhari. Nah, ilmu bermanfaat siapa saja berhak. Asalkan dia mengilmuinya, mengamalkannya, dan membagikannya kepada orang lain, mendidikkannya kepada orang lain. Itu diajarkan ya jamaah. Ya, mengucapkan bismillah, kemudian makan dengan tangan kanan, ya wala taqulu bisyimalika. Jangan makan dengan tangan kirimu. Fa inna syaitana yaqulu biyaminika. Makanlah dengan tangan kananmu, karena fa inna syaitana yaqulu wa yashrabu bisyimalihi, karena syaitan makan dan minum tangan kiri. Nah, seperti itu harus dibiasakan. Kalau kelupaan di tengah-tengah baru sadar kalau belum baca bismillah. Ya bismillahi awwalahu wa akhirahu. Au bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Dan adab makanan tentunya banyak ya. Cuman kita di sini melihat sebatas yang ada di kitab. Tuh, insyaallah pada pertemuan akan datang kita akan jelaskan bab majaa fi sifati khubzi Rasulillah. Bab tentang rotinya Rasulullah. Ya, bagaimana rotinya Rasulullah, bagaimana? Dibuat dari apa? Ya, karena zaman Nabi kan nggak ada beras, zaman Nabi belum ada beras, ya. Tapi ada roti, sudah ada roti. Lah bagaimana rotinya Nabi? Bentuknya gimana? Terbuat dari apa? Insya Allah pada pertemuan akan datang akan kita jelaskan tentang apa namanya apa tadi? Tentang rotinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun ikhwatul iman tentang masalah apa tadi? Masalah makanan tadi, di antara ya, adab makan yang tidak dicantumkan dalam kitab ini, ya di antaranya adalah larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan dan minum dari bejana yang terbuat dari emas. Ya itu termasuk enggak boleh itu. Ya enggak boleh makan atau minum ya dengan bejana yang terbuat dari apa? Mas, ini tidak diperbolehkan. Ini termasuk lambang kesombongan dan kita dilarang untuk berbuat sombong. Ya, kemudian ikhwatul iman, masalah makan sebenarnya banyak ya. Kitab yang kita pelajari bukan kitab adab-adab. Kalau kita bahas adab-adab sangat banyak sekali. Ada adab sebelum makan, ada adab setelah makan, dan adab apa namanya sebelum ketika dan sesudah makan. Panjang itu kalau diceritakan semuanya, tapi ini yang kita bahas adalah bagaimana Rasulullah SAW ketika beliau makan, ya, yang tercantum dalam kitab Syama'ilun Nabi. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Nanti jika ada pertanyaan bisa disampaikan ke Mas Khairuddin ya selaku moderator. Silakan, sampai di sini kita kembalikan sesi pertama. Sudah selesai, kita kembalikan ke Mas Khairuddin. Kepada beliau kami persilakan. Baik, saya sekian jazakumullah khair atas materi yang telah disampaikan tadi. Seperti biasa kita buka sesi soal jawab. Baik, nampaknya ada penelpon yang langsung tersambung, kita angkat terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum, dengan siapa, dari mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini dari Bujuar di Masjid, kalau berjalan. Ya, silakan. Sebenarnya pertanyaan kemarin, cuman kemarin nggak bisa masuk. Nggih. Iya, mengenai pakaian Rasulullah pakaiannya. Ya kan harus menurut adat di daerahnya masing-masing selama syar'i. Nah, mengenai wanita di tempat kami itu kalau pada jubah itu hanya sebatas dahi. Terus bajunya itu bermacam-macam, yang penting panjang gitu aja. Nah, kalau saya di rumah Lamongan sana, kalau pakai jilbabnya panjang, pakai cadar, itu enggak ada temennya, usahanya sendiri. Kadang itu saya itu kayaknya kok jadi perhatian orang gitu. Nah, tapi kalau saya melihat di surat Al-Ahzab itu kan kita harus menjulurkan jilbab ke seluruh tubuh. Nah, pertanyaan saya ini kira-kira yang benar itu bagaimana cara berpakaian saya itu? Apakah harus saya teruskan seperti itu, ataukah harus mengikuti seperti ada di tempat saya? Atas jawabannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz, terkait ada berpakaian tadi, Ustaz. Yang saya tangkap tadi dari ibu yang ada di kota Lamongan ya, begini Bu, hukum asal pakaian itu boleh ya. Al aslu fi al albisati al ibahatu, hukum asal berpakaian itu boleh ya, boleh dalam artian sah-sah saja pakai model ini boleh, pakai model itu boleh, selama selama tidak melanggar syariat. Nah, itu ya. Seperti kemarin sudah kita jelaskan. Maka dalam hal ini, apakah adat itu sesuai dengan aturan Islam apa belum? Ya, kalau adat itu sudah sesuai dengan aturan Islam, maka silakan Anda ikuti adat setempat. Tapi jika adat setempat itu belum sesuai dengan standar syariat Islam, maka jangan ikut adat, ikutilah syariat. Saya kasih contoh ya. Di salah satu adat suatu suku di Indonesia, adat mereka adalah berpakaian yang sangat minim. Ya, berpakaian yang sangat minim, mungkin hampir telanjang. Itu adat? Iya, itu adat. Apakah itu tradisi? Iya, itu tradisi. Apakah kemudian kita berarti mengikuti tradisi itu? Jawabannya tidak. Karena masalah tradisi itu sudah dibahas oleh para ulama. Al-adatu muhakkamatun. Ya, malam tu halifi syariah. Bahwa adat istiadat itu bisa dijadikan hukum. Gak apa-apa. Selama tidak melanggar syariat. Maka kalau adat di suatu tempat itu berbenturan dengan syariat, maka yang kita pakai adalah syariatnya, bukan adat istiadatnya. Misal, saya kasih contoh. Di Arab itu enggak ada sarung. Ya, ya ada, mohon maaf. Sarung kayak kita begini kan enggak ada. Ya, kalau sarung dalam makna yang lain ada, izar namanya. Tapi sarung-sarung model kita kayak gini kan seperti di Arab Saudi sangat jarang orang pakai gitu. Mereka pakai jubah kan gitu kan. Tapi di Indonesia itu adatnya orang sholat pakai sarung, pakai baju koko, pakai songkok hitam atau songkok putih. Nah, maka di sini silakan pakai sarung, silakan pakai baju koko, silakan pakai songkok hitam, karena itu adat di tempat kita dan tidak melanggar syariat. Maka silakan dipakai, tidak harus jubah. Nah, gitu ya. Itu contoh laki-laki. Ya, sekarang perempuan. Adat istiadatnya bagaimana dulu? Kalau adat istiadat yang ada di suatu tempat itu misalnya pakaiannya minim, perempuan pakai celana, perempuan pakai kaos ketat, perempuan pakai kerudung ala kadarnya. Kalau di sana ada adat seperti itu misalnya, maka adat ini harus dikembalikan ke syariat Islam. Syariat Islam mengatakan, dan julurkanlah jilbab-jilbabmu ke dada-dadamu. Berarti disuruh jilbab panjang, tidak membentuk lekuk tubuh, tidak menampakkan apa yang ada di balik kain itu. Sehingga dalam hal ini, maka Anda gak usah gelisah. Saudariku yang dirahmati oleh Allah, ibu yang bertanya, gak usah gelisah. Selama Anda berpegang teguh dengan syariat, khalas, la takhofu lau matala'im. La yakhofu lau matala'im. Sebagaimana dalam sifat orang yang beriman itu tidak takut dengan celaan orang yang mencela. Ya, Jadi seperti itu, selama yang Anda lakukan sesuai dengan standar syariat, jilbab panjang, tidak membentuk lekuk tubuh, ya sudah, seperti itu. Ya. Misalnya kalau di sana adatnya itu pendek, masih terlihat, apa namanya, misalnya terlihat betisnya, atau terlihat, apa namanya, bagian dari auratnya, atau sangat minim, atau mungkin kecil, istilahnya apa, ketat, atau istilahnya itu nyerawang, tipis. Nah ini meskipun lumrah di sana tetap gak boleh, karena itu menyelisih syariat. Harus longgar, ya, harus menutup aurat, tidak boleh ketat, dan seterusnya. Jadi gak usah khawatir bu, masalah diomongin orang. Sampai mau ngapain pun diomongin orang. Omongannya orang itu tidak akan pernah berhenti. Rasulullah itu saapi-api menungso, ya dirasani. Rasulullah saapi-api menungso, ya dimusuhi. Makanya cari ridho Allah saja. Gak usah cari ridho manusia. Pasti kita tidak bisa membuat senang orang semuanya, itu gak bisa. Makanya cari ridho Allah saja supaya hidup kita ini lebih bahagia. Wallahu a'lam bishawab. Kemulah khair atas jawabannya. Semoga menjawab ibu tadi yang ada di kota Lamongan. Kita langsung angkat telepon yang kedua. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa, dari mana? Nama bisa dibesarkan, MCR. Ibu dari siapa, dari mana? Dari Umu Wahid, Suramahat. Iya, silahkan Umu Wahid. Ini, assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau tanya, bukan cara makan nabi, tapi masalah makanan. Dan ada ini, kalau bulan Desember itu kan gak orang merayakan Natalan non muslim kan. Kita sore itu kita diantar makanan, dari sana ada sayur ayam, ada sayur macam-macam, kue lah. Apakah itu bisa dimakan sama kita Pak Ustaz? Sama saya itu. Dan itu Pak Ustaz pertanyaan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran dan muhaid. Nah, Ustaz, silahkan. Ya, ini pertanyaan yang bagus ya. Wallahu a'lam bishawab. Jika makanannya ahli kitab, dalam hal ini Yahudi dan Nasrani, itu diberikan, dihadiahkan kepada kita, dan itu tidak pada kegiatan ritual-ritual mereka, maka ini boleh. Ya, saya ulangi ya, kita perinci dulu. Makanannya ahli kitab, dalam hal ini Yahudi atau Nasrani, kemudian kita diberi itu, dan itu non sembelihan. Kita dikasih tetangga kita yang agamanya Nasrani atau agamanya Yahudi, kita dikasih jeruk, kita dikasih pisang, kita dikasih nasi, bukan sembelihan ya. Dan itu bukan sesuai dengan perayaan mereka. Maka dalam hal ini sepakat para ulama boleh. Sepakat para ulama boleh. Yang kedua, jika kita diberi sembelihan, kita diberi sembelihan, sembelihan dalam artian misalnya dikasih ayam yang sudah matang, dikasih daging kambing yang sudah matang, itu kan ada sembelihannya di situ itu. Tetapi tidak dikaitkan dengan acara perayaan mereka. Ya, nggak ada perayaan, nggak ada apa. Panjenengan dikasih tetangga sampean yang agamanya Nasrani, misalnya gulai misalnya. Ya. Maka dalam hal ini tidak mengapa. Tidak mengapa, karena sembelihannya ahli kitab itu boleh dimakan. Ya. Wa ta'amuhum hilul lakum, dan makanan mereka halal bagi kalian. Ya, jadi itu perincian pertama, yang bukan sembelihan boleh. Dan itu bukan acara perayaan. Yang kedua, sembelihan tapi bukan acara perayaan juga boleh. Sekarang yang nomor tiga ini. Nomor tiga adalah makanan sembelihan. Tadi kan dikatakan ayam begitu ya. Dan itu dikaitkan dengan perayaan mereka. Ya, perayaan mereka. Wallahu a'lam bishawab. Kalau saya pribadi, takut untuk mengatakan itu boleh, ya, kalau itu dikaitkan sama perayaan mereka. Jadi lebih baik dihindari kalau itu dikaitkan dengan acara-acara perayaan mereka, seperti acara memperingati hari kelahiran Tuhan atau anak Tuhan. Maka itu wallahu alam saya tidak berani untuk memakannya, ya. Dan coba ditanyakan ke ustadz yang lain, ya mungkin ada jawaban yang lebih pas. Tapi saya pribadi, kalau itu makanan sembelihan dan dikaitkan dengan perayaan mereka, ibadah mereka, maka kita enggak usah makan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, saksikan jazakallahu khairan atas pertanyaan ini, Muwahid. Kita kembali angkat telepon selanjutnya. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa, dari mana, dan pertanyaannya? Ini dari anggota di Riau. Iya, silakan Pak dari Riau. Siapa, dari mana? Halo. Nggih, silakan Bapak langsung pertanyaannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nanya ini, Kak. Tonggo. Kalau waktu pernikahan, kalau maharnya itu hafal ayat Al-Quran itu boleh enggak, Ustaz? Umpamanya surat Al-Fil atau surat An-Nas. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, Ustaz. Iya. Apa yang boleh digunakan mahar? Mahar adalah sesuatu yang bisa memiliki harga. Sesuatu yang bisa memiliki harga, bisa emas, bisa uang, ya, bisa harta, bisa yang bernilai, yang memiliki nilai. Itu adalah mahar. Tetapi meskipun demikian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, pernah, saya cerita sedikit, Pak. Ada seorang wanita, wanita ini datang ke Nabi dan mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku serahkan diriku kepadamu." Maksudnya, aku siap dinikahi kamu, ya Rasulullah. Maka Rasulullah melihat wanita itu, tapi Rasulullah kurang tertarik dengan wanita itu. Maka Rasulullah tidak menikahinya. Terus ada seorang sahabat Nabi yang mengatakan, "Ya Rasulullah, nikahkan aku dengan wanita ini." Ya, nikahkan aku dengan wanita ini. Ya sudah, kalau gitu silakan, kata Rasulullah. Kamu punya mahar apa? Saya enggak punya apa-apa, ya Rasulullah, kecuali sarung. Kata Rasulullah, "Lah, sarung cuma satu. Kalau kamu pakai, istrimu enggak pakai. Kalau istrimu yang pakai, kamu yang enggak pakai. Ya, yang lain, kamu punya apa lagi? Enggak punya apa-apa, ya Rasulullah." "Ya sudah, kalau gitu kamu cari iltamisu walau hataman min dhahabin min hadidin." Kalau gitu carilah mahar, meskipun itu apa, cincin yang terbuat dari besi. Meskipun itu adalah cincin yang terbuat dari besi. Kemudian sahabat ini enggak menemukan juga. Terus ditanya sama Nabi, "Hal ma'aka minal Qur'ani syai'a?" Apakah kamu memiliki Al-Qur'an, memiliki hafalan Al-Qur'an? "Iya ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Kalau gitu ajarilah dia Al-Qur'an." Ya, maharmu adalah mengajari dia Al-Qur'an. Sehingga kalau kita lihat dari hadis tersebut, yang dimaksudkan itu adalah mengajarinya. Ya, mengajari Al-Qur'an kepada istri, bukan membaca hafalan di depan orang banyak. Itu yang saya pahami, ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, yang saya pahami itu seperti itu. Ya, jadi yang dimaksud itu adalah mengajari Al-Quran itu kepada istrinya. Adapun maharnya dengan membaca hafalan di depan umum, bukan mengajari, tapi sekedar apa? Membaca hafalan. Nah, ini butuh fikih, butuh fatwa ulama. Saya enggak berani, ya, untuk menjawabnya. Harus buka-buka dulu, boleh enggak itu? Sekedar hafalan di depan umum. Misalnya maharnya adalah hafalan surat Ar-Rahman, terus di depan umum. Berbeda dengan mengajari istri surat Ar-Rahman. Ngajari cara bacanya, ngajari tajwidnya, ngajari tafsirnya. Kalau itu sepakat boleh. Bisa dipahami, ya? Boleh. Tapi permasalahannya kalau sekedar hafalan di depan umum, apakah ini boleh? Wallahu a'lam, saya tidak berani menjawab, ya. Wallahu a'lam. Maksud dari hadis tadi itu mengajarkan, bukan setor hafalan di depan orang banyak. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum khair atas pertanyaan tadi dari Bapak Adi di Riau. Masya Allah cukup menarik. Kembali kita baca pertanyaan yang sudah masuk dari WhatsApp di sini, Ustaz. Dari Abu Widi di Jakarta, Ustaz. Dia bertanya, Ustaz, bagaimana table manner, Ustaz? Sunah makan jika di restoran mewah, Ustaz. Ya, sesuai sunah, Ustaz. Afwan. Iya. Yeah. Makan di rumah makan mewah sebenarnya tidak masalah selama tidak pada batas-batas kemubadiran. Ya, makan di rumah makan mewah karena makanannya juga enak. Islam tidak melarang kita makan enak. Islam tidak melarang kita makan yang lezat. Tapi jangan melakukannya dengan dua hal. Satu, melampaui batas. Dan dua, kemubadiran. Ya. Ada pun misalnya begini, misalnya ya, ada makanan cuma satu gelas kecil harganya 500 ribu. Padahal cuma satu gelas kecil harganya 500 ribu. Meskipun ini enggak mubazir karena Anda makan, tapi ini wallahu a'lam. Ini termasuk apa? Israf, termasuk berlebihan. Makanya dua hal, jangan israf, berlebihan, dan jangan apa? Tabzir, kemubaziran, ya. Wallahu a'lam bissawab. Jadi ya harus apa kita tega? Ya misalnya ada makanan ya atau minuman satu gelas kecil itu harganya 500 ribu atau 1 juta. Memang bagi orang yang kaya itu enggak ada artinya. Tetapi minuman yang sangat murah tadi itu coba kita bandingkan ada orang tuh butuh nasi. Ya seandainya itu dirupakan nasi kotak, soto Lamongan atau nasi Padang dapat berapa kotak itu? Kan gitu ya misalnya. Ya jadi ya harus dilihat, jangan berlebihan, jangan mubazir, ya, wallahu a'lam bissawab. Jadi, apakah boleh makan di rumah makan mewah? Ya, tidak dilarang, asalkan itu tadi, jangan sampai berlebihan dan jangan sampai apa? Mubazir, wallahu a'lam bissawab. Saksikan jazakallahu khairan atas Abu Widi tadi di Jakarta. Kita bacakan pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Ustaz, bagaimana kalau kondisi perut pas tidak lapar lalu ada sisa makanan anak yang tidak habis, apakah harus dipaksa untuk menghabiskan? Kalau kita posisinya baik, kalau kita posisinya kenyang ya, kemudian di situ ada makanan yang tidak habis, ya, niatnya biar enggak mubadir ya kan, tapi Anda kenyang. Nah, kalau Anda sudah kenyang banget tapi Anda paksakan makan, Anda kena israf. Anda kena berlebihan. Enggak kena mubazir, tapi kena berlebihan. Makanya tadi kan saya katakan, jangan berlebihan dan jangan mubazir. Ya, makanya harus porsinya diukur sebaik mungkin. Kalau sudah seperti itu, ya jangan dimakan kalau Anda sudah kenyang banget. Kecuali ini makannya anak kita daripada mubazir dan kita masih mampu menampung, ya silakan dihabiskan, itu afdol. Tapi kalau Anda sudah dalam posisi kenyang, terus dimakan aja, dirapat-rapatkan di perut kita, ya jangan, itu memadzaratkan juga, ya. Wallahu a'lam bissawab. Terima atas pertanyaan, tapi kita coba berikan kesempatan tadi yang sudah menyambungkan melalui telepon, dapat disambungkan kembali ke nomor 031-3710-210, tapi kita angkat telepon yang sudah masuk. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa ya, dari mana? Nanya Ustaz ini. Oke, silahkan Ustaz. Pertanyaan ini Ustaz. Ini seorang imam. Dia membaca Fatihahnya kan keras waktu sholat umpama subuh gitu. Dan di akhirnya dia walad dolin, dia tambahi dengan ada baca-bacaan doa seperti Robi Firli, wali-wali dia, tapi pelan. Itu apakah ada hadisnya? Bagaimana pula kalau nanti aminnya didahului dengan makmum, Ustaz? Ya, nah, demikian, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ditanyakan Bapak itu saya pernah dengar sendiri, pernah menyaksikan sendiri. Waktu itu saya ada di kota Bogor. Saya bermakmum di sebuah masjid, jadi makmum. Dan imamnya itu setelah mengucapkan Al-Fatihah sampai selesai, dia menambahi doa, Rabbi firli wali walidayya, ya wa ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, atau macam-macam doa misalnya. Maka dalam hal ini, Pak, enggak boleh kita menambah-nambahi. Tidak ada dalil yang sahih, yang sharih menyuruh kita untuk nambah-nambahi Al-Fatihah sebelum Amin. Jadi Al-Fatihah itu dibaca dengan tartil, dengan bagus, dengan tajwid. Kalau sudah selesai kita jawab Amin. Begitu juga dengan imam, Amin, Amin, sama Amin. Adapun tambahan-tambahan ini tidak diperbolehkan dan harus dinasihati imamnya. Kalau kita mau cari dari kitab-kitab atau riwayat-riwayat dari ulama-ulama, ya mungkin ada, tapi hadis sahih tidak pernah menerangkan itu. Ya, dan itu tambahan dalam ibadah yang tidak diperbolehkan. Ya, bisa membatalkan sholat karena kalau itu adalah ucapan sisipan tambahan yang itu bukan Al-Qur'an, bukan bagian dari sholat, berbeda dengan doa ketika sujud. Nah, itu boleh ditambahi, silakan. Ya aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi fa huwa sajidun. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi fa huwa sajidun. Seorang hamba itu posisinya paling dekat kepada Allah tatkala dirinya sujud. Ya fa'athiru fihi ad-du'a. Maka perbanyaklah doa di dalam sujud. Itu enggak ada masalah karena memang itu tempatnya. Tapi kalau di dalam Al-Fatihah maka ini tidak diperbolehkan, maka Anda harus ada yang menasihati imam tersebut. Dan jika imamnya tidak berubah, carilah imam yang lain. Jangan bermakmum di imam yang seperti itu. Ya, wallahu a'lam bissawab. Baik, sekian jazakumullah khairan atas pertanyaan tadi. Tapi kita angkat telepon selanjutnya. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa, dari mana? Waalaikumsalam. Dari Bu Tuti di Riau. Ya, silakan Bu Tuti. Begini Ustaz, di kediaman saya kan ada pohon rambutan. Yeah. Sebagian pohonnya itu masuk ke dalam, sebagian masuk ke dalam tembok. Jadi buahnya itu, buahnya itu kan tidak kami ambil, jadi apa hukumnya? Baik. Jadi buahnya masuk ke dalam tembok rumah jenengan, terus jenengan ambil buahnya gitu nggih? Iya. Nggih. Sampun? Iya, Pak. Jadi apa hukumnya di situ? Nggih. Buahnya masuk ke dalam. Nggih. Terima kasih Bu Titik. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz, silakan. Terima kasih Ibu Tuti yang ada di Riau. Ya, Riau Mas ya. Jadi begini, Bu, seorang tetangga tidak boleh menyakiti tetangganya yang lain. Ya, itu pertama. Jadi kalau dia punya apa, jangan sampai mengganggu tetangganya. Itu hukum asalnya seperti itu. Ya, termasuk ya jangan sampai pohonnya itu mengganggu jalan, jangan sampai pohonnya itu mengganggu orang lain. Itu juga diatur dalam Islam. Ya. Tapi ketika ada tetangga memiliki rambutan dan sampai saking rimbunnya sampai masuk-masuk ke rumah. Ya, pertama ya tidak boleh sebenarnya seperti itu ya, karena itu bisa mengganggu tetangganya. Tapi kalau tetangganya ridho, ya nggak apa-apa, wis nggak usah ditebang, nggak ada masalah, biarkan aja, nggak apa-apa. Nah, kemudian di situ ada buah dan seterusnya, maka wallahu alam lebih baik diomongkan saja, itu lebih menenteramkan jiwa. Disampaikan ini tanaman Anda sampai ke rumah saya dan ini ada buah, terus ini saya makan. Apakah boleh itu dihalalkan? Seperti itu. Lebih baik seperti itu untuk menghilangkan suudon dan seterusnya. Ya, wallahu a'lam bissawab. Mungkin sampai di sini, Mas Khairuddin. Jazakumullah khairan. Para jemaah dan para pemirsa Aliman TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Tetap istiqomah dan semoga bisa kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Kita akhiri sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.